إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي كده لنجد كان كديان كتاب وصول السنة على إمام الحميد رحمه الله عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي Al-Qurashi Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Sampai pada poin berikutnya dari kata beliau, yaitu tentang Al-Thana al-Sahabah, tentang masalah sikap kaum muslimin terhadap para sahabat. Qala rahimahullah, wa tarahum ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kullihim, fa innallaha azza wa jalla qala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Kata beliau, dan tarahum, mendoakan rahmat kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullihim, seluruhnya. Fa inna Allah azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla berfirman, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Khun ibn a'azakum Allah, sama seperti poin-poin sebelumnya, bahwa waw di sini wawul atfi. Wawul atfi yani atafun ala maqablah, dia ngikut apa yang sebelumnya. Berarti ngikut pula pada kalimat wassunnah indana at-tarahum. Berarti as-sunnah indana an yu'min ar-rajul bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang kedua, bahwa sunnah indana an yu'mina anna al-imana qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Sekarang yang ketiga, wassunnah indana aydan at-tarahum, mendoakan rahmat, mendoakan ampunan, mendoakan kebaikan untuk para sahabat seluruhnya. Ini juga merupakan prinsip sunnah yang juga sama dengan prinsip sebelumnya. Siapa yang menyelisihinya maka dia dal. Siapa yang menyimpang daripadanya maka dia akan berjalan di jalan lain, bukan jalannya para ahli sunnah, bukan jalannya para imam-imam ahli sunnah. Khun ibn a'azakumullah, sebelum kita bahas selanjutnya dalil-dalilnya, kita bahas dulu siapa yang disebut dengan sahabat. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan yang namanya sahabat adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Atau kama qala rahimahullah, siapa yang bertemu dengan Nabi, beriman kepadanya dan mati dalam keadaan demikian. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa yang namanya sahabat adalah awalnya mirip, cuma ada tambahan sedikit. Siapa yang bertemu Nabi mu'minan bihi wa mata 'alal Islam walau taqallalat riddatun fil asah. Orang yang bertemu Nabi, beriman kepadanya dan kemudian meninggal di atas keislaman. Dan walaupun diselingi kemurtadan menurut pendapat yang lebih sahih. Berarti yang dilihat matinya. Walaupun pernah kufur, kemudian masuk Islam lagi dan mati dalam keadaan Islam, maka tetap dikatakan sahabat. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini kalimat terakhir tambahan dari Ibnu Hajar disebutkan dengan kalimat alal asah. Kalimat alal asah itu adalah isyarat kalau permasalahan itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Tetapi sahih, yang dianggap sahih oleh beliau adalah pendapat yang menyatakan walaupun terjadi sesuatu, kemudian dia masuk Islam kembali, maka tetap dia adalah sahabat. Khon ibn a'azakumullah, kalau sudah disebutkan definisi sahabat demikian, berarti munafik bukan sahabat. Itu perlu dicatat. Kenapa demikian? Karena jangan sampai kita mendapatkan syubhat dari orang-orang Syiah dan kita bingung. Para sahabat itu ada yang munafik, ada yang fasik, ada yang mukmin. Para sahabat ada yang munafik. Yang mana? Qanafirina a'azakumullah. Ini namanya syubhat. Sebagaimana dikatakan oleh tokoh-tokoh Syiah dalam majelis-majelis mereka untuk membuat bingung kaum muslimin. Maka kita katakan dengan tegas, dengan definisi Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar dan para ulama, maka kita katakan bahwa sahabat bukan munafik dan munafik bukan sahabat. Para sahabat tidak ada yang munafik. Sebab yang dimaksud sahabat adalah yang bertemu dengan Nabi dan beriman dengannya dan mati dalam keadaan iman. Sehingga Rajjal bukan sahabat, yaitu seorang yang ketika dalam perang semangatnya berapi-api, tetapi kemudian Rasulullah SAW menyatakan final karena matinya ternyata bunuh diri. Atau Rajjal yang dikisahkan bahwasanya Abu Hurairah menceritakan kisahnya dalam satu perang jihad fi sabilillah, beliau menyatakan alaihissalatu wassalam, di antara kalian ada yang gerahamnya segunung Uhud di dalam neraka jahanam. Maka pada saat itu para sahabat berjuang, berupaya untuk mendapatkan syahid. Sehingga benar-benar terbukti dia syahid. Sampai sebagian mereka terbunuh syahid. Kecuali sekian orang. Dalam jihad berikutnya, meninggal lagi sekian orang syahid. Dipersaksikan oleh Nabi syahidnya. Berarti yang meninggal bukan yang dimaksud oleh Nabi. Sampai terakhir tinggal Abu Hurairah dengan dia. Maka Abu Hurairah sangat ketakutan. Sungguh kalau bukan dia, berarti saya. Karena bin A'azakumullah, ternyata setelah Rasulullah wafat, diutus seorang menemui Musailamah Al-Kadzab, yaitu si Rajjal ini tadi. Berangkat ke sana untuk peringatkannya, ternyata tidak kembali. Beriman pada Musailamah Al-Kadzab dan murtad. Karena bin A'azakumullah, maka dia bersyukur, alhamdulillah, berarti dia, bukan aku. Khamilina azakumullah, tidak dikatakan sahabat. Demikian pula Abdullah bin Ubay bin Salul. Demikian pula Da'is. Demikian pula sekian nama-nama munafikin yang tertulis dalam sejarah. Dia bukan sahabat. Maka yang kita kenal sahabat-sahabat yang mulia dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Dari kalangan man yubayu' Nabi SAW tahta syajarah. Dari kalangan mereka-mereka yang berbaiat kepada Nabi di bawah pohon. Dari kalangan Ahlu Badr, mereka semua adalah mu'minuna haqqa. Dengan persaksian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ini muhajirin. Walladzina awaw wa nasaru. Ini ansar. Kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka lah orang beriman yang hakiki. Yang sebenar-benarnya mu'min. Demikian pula apa Ahli Badr. ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum dalam riwayat Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan pada Umar, wa ma yudrika ya Umar la'alla Allah ittala ala ahli Badar wa qala fa'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Engkau tidak tahu wahai Umar bahwa Allah melihat pengikut perang Badar dan Allah katakan berbuatlah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian. Maka seluruh ahli Badar tidak ada munafikin. Munafikin enggak ikut. Yang satu beralasan bahwa dia begini, sakitlah itulah. Yang satu beralasan inna buyutana aurah, rumah kami perlu dijaga. Yang ini beralasan semuanya dengan sumpah. Wallahi, wallahi, wallahi. Sehingga terpisah antara mukminin dengan munafikin. Maka yang namanya sahabat adalah yang mukminin. Munafikin bukan sahabat. Demikian pula ketika Allah pisahkan mereka. Ketika Hudaybiyah, ketika Allah SWT memerintahkan mereka untuk berangkat ke Mekah seluruhnya, maka berangkatlah mereka, para mukminin, kecuali munafikin. Kalian mau berangkat ke tengah-tengah Quraisy, mereka musuh kalian yang paling keras, yang paling dahsyat. Kalian mau dibantai di sana, tidak berangkat. Setelah sampai di sana terjadilah Hudaybiyah. Maka siapa yang berbaiat? Yang berbaiat semuanya mukminun. Sehingga Nabi menyatakan dalam riwayat yang sahih, la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta syajarah. Enggak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman yang berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Selesai. Dengan kejadian demi kejadian terpisah munafikin dari mukminin. Maka siapa para sahabat yang sedang dibahas oleh Imam Humaydi, wattarahum li ashabi Rasulillah kullihim. Dan hendaklah mendoakan kebaikan, mendoakan dengan rahmat kepada mereka para sahabat seluruhnya. Yani orang-orang yang bertemu Nabi, beriman kepadanya dan mati dalam keadaan iman. Khonibina a'azakumullah. Bahkan musyaqatuhum musyaqatun li sabilil mu'minin. Bahkan kalau kita menentang para sahabat, tidak mendoakan mereka malah mencerca mereka, tidak mengikuti mereka, bahkan menentang jalan mereka, maka kita bukan golongan mereka dan kita terancam dengan ancaman-ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang yushaqiqir rasul, menyelisihi jalan rasul, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, ini ba'da tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk enggak mau ngikut. Yang kedua, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mukmin itu, dengan alif dan lam lil ahad, sudah tertentu mukminin itu, ya tentunya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena kita tidak dipersaksikan keimanan kita, dan manusia secara umum tidak dipersaksikan keimanan mereka kecuali para sahabat. Yang Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqa. Merekalah orang beriman yang hakiki, kata Allah. Maka kalau dikatakan mu'minun, para sahabat dulu. Bagaimana yang lain? Tergantung. Apakah mereka beriman seperti sahabat atau tidak? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kata Allah, kalau mereka beriman seperti kalian beriman, faqad ihtadaw, berarti mereka mendapatkan hidayah. Lihat yang dijadikan ukuran oleh Allah, para sahabat. Wa in amanu bimithli ma amantum bihi, kalau mereka beriman seperti yang kalian imani, faqad ihtadaw, mereka mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq, kalau ternyata berpaling, tidak mau beriman seperti para sahabat, fa innama hum fi syiqaq, maka tentunya mereka selalu dalam syiqaq, dalam pertikaian, dalam perselisihan, dalam kebingungan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Adapun dalil-dalil keutamaan para sahabat sangat banyaknya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Muhammadun Rasulullah, والذين معه أشداء والكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إخوان ابن عزم لليه Allah SWT memuji mereka dengan sangat jelas. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Yang bersamanya bukan hanya tempat, tapi bersamanya dalam iman, dalam amal, bersamanya dalam agama, bersamanya dalam pemahaman dan manhaj. Artinya tidak masuk di dalamnya para munafikin. Walaupun ma'ahu fil makanin wahid. Walaupun bersama Nabi di satu tempat. Dan tidak termasuk pada orang kafir. Yang bersama mereka, bersama Nabi, bersama para sahabat di satu tempat. Tidak dianggap, tidak termasuk di sini. Ini khanifin a'azakumullah. Sebagai bantahan kepada mereka-mereka yang pura-pura bodoh. Atau mungkin bodoh beneran, wallahu'alam. Tokoh-tokoh Syiah penulis tulisan-tulisan syubhat. Di antaranya bahwa sahabat itu ada yang kafir. Buktinya Allah menyatakan wama sahibukum bimajnun. Wama sahibukum bimajnun. Tidaklah sahabat kamu itu gila. Padahal sahabat kalian, yang dimaksud kalian ini adalah musyrikin. Wahai musyrikin, sesungguhnya sahabat kalian tidak gila. Berarti musyrikin sahabat Nabi. Nabi sahabatnya musyrikin. Fahada ya tajahul. Ini namanya tajahul. Pura-pura bodoh. Mereka tahu bahwa ayat ini memaknakan sahibukum, yakni orang yang bersama kalian di satu tempat, satu negeri. Sedangkan ayat ini walladzina ma'ahu, yang bersamanya dalam Islam, yang bersamanya dalam agama, dalam pemahaman, dalam akidah, yakni mukminin, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Allah walladzina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum, bahwasanya mereka orang-orang beriman yang bersama Nabi di jalan Nabi, adalah orang-orang yang dalam keadaan mereka keras tegas terhadap orang kafir dan lemah lembut sesama mereka. Tarahum rukka'an sujjada, kamu lihat mereka rukuk dan sujud yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari keridhaan dari Allah SWT. Simahum fi wujuhi min atharis sujud. Tanda-tanda mereka, di wajah mereka ada bekas sujud. Dhalika mathaluhum fit Taurat. Itu permisalan mereka dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil. Sedangkan permisalan mereka dalam Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih. Seperti tumbuh-tumbuhan yang membesar, kokoh, akarnya menghunjam ke bumi, semakin tinggi, semakin kokoh, yu'jibu zurra', yang mengagumkan penanamnya. Liyaghidha bihimul kufar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Fanafirina a'azakumullah, lihat, dipuji oleh Allah SWT, bagaimana ibadahnya, bagaimana sikapnya terhadap orang kafir, bara'ahnya, perlepas diriannya, dan bagaimana sikapnya terhadap sesama muslim. Dan juga bagaimana ibadah mereka ruku dan sujud dengan semangat. Dan digambarkan dalam Taurat, digambarkan dengan dalam Injil, bahwa mereka orang-orang yang banyak sujud, terlihat di wajahnya bekas-bekas sujud, dan mereka seperti pohon yang membesar, membesar, membesar, membesar, kokoh, sampai mengagumkan penanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar. Untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Sehingga Imam Malik melihat, siapa yang jengkel dengan para sahabat, makalah dialah yang termasuk dalam ayat ini. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Ternyata yang jengkel kaum Syiah. Rasulullah. Ternyata yang jengkel adalah mereka-mereka dari ahlul ahwa, ahlul dalal, ahlul bidah. Fanafirina azakum, makana bukan hanya Syiah. Termasuk Mu'tazilah. Termasuk Jahmiyah. Termasuk hampir semua kelompok ahlul dalal mencerca para sahabat. Ima sebagian, Ima seluruhnya, ima satu individu, dua individu, atau dengan global. Bahwa mereka itu memang selamat, tapi tidak a'lam. Kami a'lam. Itu kata Mu'tazilah dan Ahlul Kalam. Mereka dulu aslam, tapi kita a'lam. Kita lebih ngerti. Para sahabat tidak ngerti. Ini khunil na'azumullah cercaan. Termasuk khawarij. Juga sama. Mencerca para sahabat. Menjuluki mereka begini dan begitu. Bahkan mengkafirkan para sahabat yang bersama Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang bersama Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma, dikafirkan semuanya oleh khawarij. Ikhwan bin na'azumullah kumusim yang sahurmati. Juga Rasulullah SAW menyatakan, la tasubbu ashabi. Falau anna ahadukum anfaqa misla uhudin dahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kalian cerca sahabat-sahabatku. Karena salah seorang kalian walaupun berinfak segunung Uhud emas, enggak bisa menyamai iman mereka, satu mudnya mereka. Tidak bisa menyamai setengahnya. Tidak bisa menyamai satu mudnya mereka atau nisfah. Padahal na'azullah, kenapa demikian? Kenapa yang satu gunung Uhud emas dengan yang satu takar tangannya enggak bisa diimbangi? Karena innamal a'malu binniyat. Yang namanya amal tergantung niatnya. Dia berinfak, dia berinfak, dia berinfak. Yang ini ikhlas, yang ini kurang ikhlas, yang ini agak ikhlas, berbeda-beda. Maka nilainya di sisi Allah beda. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan oleh Nabi, jangan cerca mereka. Walaupun kalian berinfak segunung Uhud emas, enggak bisa menyamai setakar tangan mereka sekalipun. Maka Imam Al-Humaydi rahimahullah menyatakan pada poin ini, wattarahum ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullihim. Hendaklah kita mendoakan rahmat kepada mereka-mereka para sahabat seluruhnya. Mendoakan dengan istighfar, dengan ampunan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat ini sebagai dalil bahwa manusia hanya tiga disebut oleh Allah di dalam ayat surat Al-Hasyr. Pertama, lil fuqara'il muhajirin. Dibagikan faid untuk fuqara'il muhajirin. Alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka diusir dari negerinya. Kenapa diusir? Karena membela agama Allah SWT. Golongan kedua, kata Allah, walladzina tabawwa'ud dar, yang mempersiapkan tempat dan menolong, yaitu kaum Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim, yang mencintai para muhajirin dan Rasulullah SAW. Sampai golongan ketiga, walladzina ja'u min ba'dihim, dan yang datang setelah mereka, yang berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan dosa-dosa orang-orang yang lebih dulu beriman. Sabaquna, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kalimat sabaqu, berjalan di jalan yang sama, mereka lebih dulu, kita di belakangnya. Itu makna sabaqa. Sabaquna, dia lebih dulu depan kita dan kita ikut di belakangnya. Berarti makna ayat ini, dan orang-orang yang mengikuti mereka di belakangnya, mengikuti jalan mereka, menelusuri jejak-jejak mereka, dan mendoakan mereka, ya Allah ampunilah kami, dosa-dosa kami, dan juga dosa-dosa mereka yang lebih dulu dari kami beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan jadikan di hati kami ada ghil, ada kedengkian kepada mereka. Ya Allah, jangan jadikan di hati ini ada kebencian kepada para sahabat. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Khairina azamulakum muslimin sarmati. Pembahasan yang kedua tentang para ulama yang menyebutkan tentang masalah prinsip akidah ini. Wajibnya kita menghormati para sahabat dan mendoakan mereka dan tidak boleh mencerca para sahabat. Yang pertama, ucapan Imam Ibnu Abi Zamanain dalam kitab beliau Usul Sunnah. Kitabnya, judulnya sama dengan kitabnya Imam Humaydi, Usul Sunnah. Kata Ibn Abi Zamanain, menukil ucapan Ayyub Ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Ayyub As-Sikhtiyani, rahimahullah. Qala man ahabba Aba Bakrin faqad aqamad din. Siapa yang mencintai Abu Bakar berarti dia telah menegakkan agama. Siapa yang mencintai Umar berarti dia telah menjelaskan jalannya. Dan siapa yang mencintai Uthman maka telah bercahaya hatinya dengan cahaya iman. Siapa yang mencintai Ali bin Abi Thalib maka dia telah mengambil urwatul wuthqa, mengambil tali yang kuat. Wa man asana thana ala ashabi Rasulillah, dan siapa yang bagus pujiannya, ucapannya terhadap para sahabat, faqad bari'a minan nifaq, berarti orang ini terbebas dari kemunafikan. Siapa yang memuji para sahabat, ucapannya bagus terhadap para sahabat, maka dia terbebas dari kemunafikan. Wa man tanaqqasa ahadan minhum, sebaliknya siapa yang mengurangi kedudukan mereka, mencercanya, wa abghadahu li syai'in kana minhu, atau benci pada mereka karena sesuatu yang terjadi pada mereka, fa huwa mubtadi' mukhalifun lis sunnah, maka orang itu adalah ahlul bidah, orang yang sesat yang menyelisihi jalan sunnah. Wasalafu salih wal khaufu alaihi alla yurfa' lahu amalun ila as-sama'i hatta yuhibbahum, dan para salafus salih mengkhawatirkan orang yang seperti ini enggak akan diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencerca para sahabat maka dia mubtadi umbah, orang yang sesat, menyimpang, ahlul bid'ah. Plus, dan kami khawatir jangan-jangan amalan mereka enggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai mereka mau mencintai para sahabat seluruhnya. Wa yakuna qalbuhu lahum saliman, hendaklah hatinya menjadi hati yang bersih, selamat dari kebencian kepada para sahabat. Ini ucapan Ayyub As-Sakhtiani, dinukil oleh Ibn Abi Zaman Zamanain dalam Usul Sunnah. Khamilina azakum lakum muslimin sarmati. Jelas sekali ucapan beliau, siapa yang mencintai mereka ahlu sunnah, siapa yang membencinya ahlu bid'ah. Sudah bisa dijadikan sebagai ukuran. Dan sudah kita katakan tadi, ketika kita melihat orang mencerca sahabat, dilihat siapa? Mesti salah satu dari ahlu balah. Ini kenapa orang mencerca sahabat? Ternyata Syiah. Yang mencerca Utsman bin Affan, dikatakan pikun, dikatakan ta'assub, dikatakan ternyata khawarij seperti Said Qutb. Yang satu lagi mencela secara umum, mereka itu memang selamat, tapi untuk urusan ilmu kita lebih tahu dari mereka. Ternyata Mu'tazilah. Ternyata aqlaniyun, yang mereka menganggap dengan akal lebih cerdas. Kalau para sahabat kata mereka tidak cerdas, tidak alim. Qul inna a'udzukum lakum muslimin sahrmati. Sampai mereka menyatakan bahwa mereka para sahabat masih tingkatan rendah, masih syariat, sedangkan kita sudah hakikat. Mereka menimba ilmu dari Nabi, dari Jibril, baru dari Allah, sedangkan kita langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mencerca juga kan? Siapa mereka? Sufi. Khonibina azab wa liyat. Hampir seluruhnya, seluruh ahli dalal mesti mencerca para sahabat. Ucapan berikutnya dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, dengan sanad yang bagus yang disebutkan sampai kepada Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah. Qala idza ra'aita ar-rajul yantaqizu ahadan min ashabi Rasulillah fa'lam annahu zindiq. Kalau engkau melihat seseorang yang mengurang-urangi kedudukan para sahabat atau seorang dari kalangan para sahabat mencercanya, menjatuhkan kedudukannya, fa'lam annahu zindiq, maka ketahuilah bahwa dia sesat. Zindiq. Wadhalika anna ar-rasul indana haqqun wal qur'an haqqun. Yang demikian karena Al-Qur'an adalah hak dan Rasul adalah hak. Wa innama adda ilaina hadzal qur'an was sunan, dan bahwasanya Qur'an dan sunnah Nabi sampai kepada kita melalui para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innama yuriduna an yajrahu shuhudana, mereka mencerca para sahabat karena mereka menginginkan untuk menjarah, menjatuhkan saksi-saksi kita, rawi-rawi kita, liyubtilul kitab was sunnah, untuk menggugurkan kitab dan sunnah. Wal jarh bihim aula wa hum zanadiqah, Dan sungguh yang lebih pantas untuk dijarah adalah mereka, karena mereka zanadiqah. Lihat ucapan Abu Zur'ah rahimahullah, bahwasanya beliau menyatakan, ingat, sesungguhnya Quran hak, Rasul hak, dan sampainya Quran pada kita, sampainya sunnah-sunnah Rasul pada kita melalui mereka para sahabat. Maka kalau para sahabat dijarah, dijatuhkan kehormatannya, dicerca, maknanya mereka menginginkan agar Quran dan sunnah tidak diterima. Ketika kamu menyatakan qala Aisyah, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah itu siapa begini dan begini, dicerca. Hadisnya gugur. Qala Amirul Mukminin, Amirul Mukminin siapa? Abu Bakar, Umar, dia para pengkhianat yang merebut haknya Ali. Gugur lagi hadisnya. Qala Abu Hurairah, Abu Hurairah itu kadzab, kata mereka. Lihat ikhwan ibn Azmu, a'azakumullah, berapa hadis yang akan gugur kalau para sahabat dicerca. Satu saja Abu Hurairah dicerca, kata para ulama, sepertiga atau dua per tiga ilmu akan hilang. Karena Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Apalagi yang dicerca hampir seluruhnya, illa ahlul bait. Kecuali ahlul bait saja kata mereka, itu pun mereka cerca sesungguhnya. Tanyakan pada mereka, bagaimana Al-Hasan? Al-Hasan min ahlul bait. Ibni Ali, Ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Tanya kepada mereka, bagaimana menurut kalian Al-Hasan Ibni Ali? Lihat jawabannya. Mereka mencerca dan menyatakan, hadza musawwid wujuhal muslimin. Mereka itu mencoreng wajah-wajah kaum muslimin. Al-Hasan mencoreng wajah-wajah kami dan wajah-wajah kaum muslimin. Qanibin a'azakumullah. Kenapa? Karena Al-Hasan pernah menyerahkan, mengalah kepada Muawiyah. Dianggap mencoreng wajah-wajah kaum muslimin, mempermalukan kami pencinta ahlul bait, katanya. Dicerca Al-Hasan. Padahal justru apa yang dilakukan oleh Al-Hasan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika digendong Al-Hasan oleh beliau kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "Inna ibni hadza sayyid," sesungguhnya anakku ini sayyid, yang dia akan mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Dipuji oleh Nabi, dikatakan sayyid karena mendamaikan. Maka kalau kalian tidak setuju dengan Al-Hasan, mencerca Al-Hasan, dianggap mencoreng wujuh al-muslimin, maka kenapa kamu pakai istilah sayyid? Padahal yang sayyid Al-Hasan. Walaupun kedua-duanya disebutkan dalam jannah, sayyidah syababi Quraisy atau sayyidah sababi ahli jannah. Okama kala sallallahu. Syabab, sayyidah syabab ahli jannah, dua tokoh pemuda ahli jannah, Al-Hasan wal Husain. Khodimina azzaullah kumusim yang saya hormati. Kembali kepada kitab kita, bahwasanya beliau Imam Razi rahimahullah, yaitu Abu Zur'ah, menyatakan kalau mereka mencerca para sahabat, ingat bahwa mereka menginginkan untuk menggugurkan saksi-saksi kita yang meriwayatkan hadis dari Nabi, yang meriwayatkan ayat-ayat Al-Quran dari Allah, dari Rasul, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sisi kedua yang perlu kita bahas adalah ucapan berikutnya dari Imam Al-Humaydi rahimahullah. Falam nu'mar illa bil istighfari lahum. Maka kita tidak diperintah kecuali untuk mendoakan ampunan untuk mereka. Faman sabbahum aw tanaqqasa aw ahadan minhum ila akhirih. Maka barang siapa yang mencercanya atau mengurangi kedudukannya, maka mereka mubtadi'. Khonabi na'azakumullah, ini keterangan dari Imam Humaydi rahimahullah yang menjelaskan kepada kita bahwa kita punya kewajiban terhadap para sahabat. Kewajiban kita kepada Allah untuk beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kewajiban kita kepada Rasul untuk ittiba', mengikuti beliau dengan sunnah-sunnahnya. Dan kewajiban kita terhadap para sahabat apa? Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk memintakan ampun. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Imam Al-Humaydi rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita memiliki kewajiban-kewajiban terhadap para sahabat. At-tarahum wal istighfar wad du'a ilahum wasalamatul qalbi lahum. Apa di antara kewajiban-kewajiban kita terhadap para sahabat? Mendoakan rahmat untuk mereka, mendoakan ampunan untuk mereka, mendoakan makan mereka dengan kebaikan-kebaikan, dan hati kita harus dalam keadaan selamat dari kedengkian dan kebencian pada mereka. Dan termasuk kewajiban kita terhadap para sahabat, menahan lisan kita untuk tidak ikut bicara pada apa-apa yang terjadi di antara mereka. Catat ini, penting. Kewajiban kita kaum muslimin untuk tidak membicarakan perselisihan yang terjadi di kalangan mereka, pertikaian yang terjadi di kalangan mereka. Amsik lisanak, jaga lidahmu. Kenapa harus jaga lisan kita? Kata mereka, kata para mutasyayyi'in, kalau syiah jelas, ini yang kesyiah-syiahan berkata, tapi kan kayaknya perlu untuk mempelajari kejadiannya seperti apa sih? Yang benar mana, yang salah mana? Kan perlu itu dibahas. Kita terangkan alasannya, kenapa suruh kita diam. Pertama, qanibna azakumullah, bahwa ma waqa'a bainas sahabah fitnatun salimat minha aidina. Ingat, yang terjadi pada para sahabat itu fitnah. Fitnah yang tangan kita selamat. Alhamdulillah, Allah menyelamatkan tangan-tangan kita dari fitnah tersebut. Maka kenapa kita harus ikut dalam fitnah tersebut dengan lidah-lidah kita? Allah sudah selamatkan tangan kita, kenapa mulut kita ikut? Satu membela yang sini, satu membela yang sana, satu mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Berarti kamu ikut. Padahal fitnah itu yang terbaik, yang tidak ikut. Dalam fitnah itu, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berbaring lebih baik daripada yang duduk. Yang yas'a, yang sa'a, yang berjalan dengan yang duduk, lebih baik yang duduk. Artinya yang lebih banyak ikut dalam fitnah malah tidak naik. Maka satu alasannya, karena itu fitnah, tangan-tangan kita selamat, bersih dari darahnya para sahabat, maka mulut kita pun bersihkan. Jangan mencerca para sahabat, jangan ya sok untuk menilai mereka. Ini yang benar, ini yang salah, ini begini, ini begitu. Kamu siapa? Mereka siapa? Yang kedua, anna sahaba alladzina waqa bainahuma waqa, bahwa para sahabat yang terjadi pada mereka kejadian-kejadian fitnah, kejadian-kejadian pertikaian, mereka itu beredarnya hanya pada dua keadaan saja. Imma bainal ajr wal ajrain. Mereka hanya dua kemungkinan. Imma mendapatkan satu pahala, imma mendapatkan dua pahala. Selesai. Kenapa demikian? Kenapa para sahabat mujtahidun, beristihad mereka. Sebagian menyatakan ini yang hak, sebagian menyatakan itu yang hak. Sehingga mereka berupaya untuk membela kebenaran yang mereka yakini. Yang benar mendapatkan dua pahala, yang ternyata ijtihadnya salah mendapatkan satu pahala. Maka kenapa kita harus mencerca mereka? Kenapa kita harus berbicara dengan mulut kita, fulan kada terhadap para sahabat? Berarti sahabat Muawiyah itu kurang ajar pada Ali. Hati-hati, jaga lidahmu, jaga lisanmu. Yang ketiga, kalau kita masuk dalam pembicaraan tentang fitnah tersebut, kalau kita ikut-ikutan dalam kasus yang terjadi pada para sahabat, niscaya hati kita enggak akan selamat. Niscaya hati kita enggak akan selamat. Begitu baca begini, oh, berarti Muawiyah yang enggak benar, kurang ajar. Ah, keluar kalimat. Atau kalau tidak keluar dalam hati, jengkel hatinya. Sampai ada seorang yang ngaji sama kalian, sudah ngaji sudah lama, pernah curhat, menyampaikan, saya itu masih belum bisa, Ustaz, menghilangkan kebencian saya kepada Muawiyah. Kenapa? Karena dia katanya turunan Habib, dan kemudian sejak kecil dicekoki kisah-kisah bagaimana kejahatan Muawiyah kepada Ali. Sudah diterangkan dalil-dalil dan sebagainya, masih hati gak bisa terima. Tapi itu sudah mendarah daging. Saya tuh kayaknya sampai sekarang masih benci. Seakan-akan Muawiyah dan kawan-kawannya adalah musuh saya dan musuh nenek moyang saya. Kasihan. Kasihan. Yang namanya bid'ah, Idza waqara fil qalb, kalau sudah masuk dalam hati sulit keluarnya. Bid'ah, kalau sudah masuk dalam hati sulit keluarnya. Demikian pula bid'ah-bid'ah dalam syubhat-syubhat tentang para sahabat. Cercaan-cercaan terhadap para sahabat dengan alasan-alasan yang kelihatannya benar. Iya, berarti benar. Berarti benar. Itu sulit untuk keluar lagi dari hati. Makanya para ulama selalu memperingatkan hati-hati, hati-hati. Ikhwan ibn a'azakullah kumusim yang sarumati. Al-Imam Al-Muzani dalam risalahnya As-Sunnah, ketika beliau menyebutkan Khulafa Ar-Rashidin dan beberapa keutamaan-keutamaan mereka dan susunan mereka dalam khilafah, kemudian beliau berkata, yuqal bifadlihim, hendaklah kita mengucapkan keutamaan mereka. Wa yudhkarun bimahasini af'alihim, dan kita harus menyebut mereka dengan kebaikan-kebaikan amal-amal mereka. Wa numsik anil khawdi fihi fima syajara bainahum, dan kita menjaga lidah kita untuk tidak ikut berbicara dalam fitnah yang terjadi tengah-tengah mereka. Fahum khiyaru ahlil ardi, karena mereka adalah orang-orang pilihan di muka bumi, orang-orang istimewa yang dikatakan oleh Nabi, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka hendaklah kita memuliakan mereka dan menjaga lidah kita tidak membicarakan pertikaian yang terjadi tengah mereka. Irtadahumullahu li sahbati nabiyyih, Allah memilih mereka untuk menemani nabinya, mendukung nabinya. Wa ja'alahum ansara dinih, Allah menjadikan mereka sebagai penolong-penolong agama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahum a'immatud din, maka mereka adalah imam-imam, pemuka-pemuka agama. Wa'lamul muslimin, dan tokoh-tokoh kaum muslimin. Farahmatullahi alaihim ajma'in, semoga rahmat Allah atas mereka seluruhnya. Lihat ucapan para imam-imam. Al-Khatib al-Baghdadi, Imam Humaydi, Imam Muzani, Abu Zur'ah Razi, dan lain-lainnya dari para ulama. Semuanya sepakat, ijma' bahwa ahlu sunnah kaum muslimin seluruhnya wajib memuliakan para sahabat, tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa min usuli ahli sunnah wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillah, dan termasuk prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah selamatnya hati-hati mereka dan lidah-lidah mereka terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kama wasafahumullahu bihi, sebagaimana Allah sifati mereka dalam ayatnya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dalilnya sama dengan yang dibawakan oleh para imam-imam tadi, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr. Golongan yang berhak mendapatkan bagian pampasan perang atau fight, yang dirampas dalam keadaan tidak terjadi peperangan karena sesuatu, karena mereka mengalah misalnya, maka namanya fight. Maka dibagikan pada mereka muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mendoakan para sahabat dengan baik dan yang mengatakan jangan jadikan hati kami ada kedengkian pada mereka. Berarti selamat-selamat lidahnya dan selamat pula hatinya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah selanjutnya, bahwa mereka ahli sunnah dan kita kaum muslimin seluruhnya wajib menerima apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah dan juga ijma' tentang keutamaan para sahabat. Kita memuliakan mereka sesuai dengan apa yang Allah muliakan dan Rasulullah SAW muliakan mereka. Dan kita membeda-bedakan keutamaan mereka sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya beda-bedakan mereka. Semuanya utama, tapi keutamaan mereka berbeda-beda. Sebagaimana Allah katakan, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفق من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Kata Allah, tidak sama di antara kalian orang-orang yang berinfak dan berjihad sebelum terjadinya Hudaybiyah Dan mereka-mereka yang berinfak dan berjihad setelah terjadinya Hudaybiyah. Tidak sama, kata Allah. Tentunya mereka-mereka yang lebih dulu, lebih utama. A'zamu darajatan, lebih tinggi derajatnya. Minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tetapi ingat kalimat terakhirnya, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masingnya kami janjikan kebaikan, jannah, kata Allah. Masing-masingnya kami berikan jannah. Sehingga walaupun kita membedakan, jangan kemudian kita ghulu membedakannya seperti membelah bambu. Yang kata orang politik, belah bambu. Yang ini diangkat tinggi-tinggi, yang ini direndahkan serendah-rendahnya. Dengan alasan, kata Allah kan tidak sama. Iya, kalau muhajirin dan ansar, mereka orang yang mulia, yang begini, yang begini, yang begini. Adapun yang masuk setelah Fathul Mekah, gak ada apa-apanya. Mereka itu hanya terpaksa masuk Islam. Mereka itu karena begini, karena begitu. Mereka itu hanya berpura-pura. Habis. Dicerca yang ini, diangkat yang itu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah SAW juga tidak memberitahu seperti itu. Justru kata Allah, kullan wa'adallahu al-husna. Masing-masingnya kami janjikan jannah, kata Allah. Silakan kita membedakan seperti apa kata Allah. Bahwa mereka muhajirin dan ansar lebih mulia daripada sahabat yang masuk Islam belakangan. Tetapi yang masuk Islam belakangan lebih mulia dari kalian, dari kita, dan dari seluruh manusia setelahnya. Kan begitu. Jangan lupa bahwa mereka lebih utama dari kita, dari semuanya. Ibn Abbas membicarakan atau menyampaikan tentang memandang Rasulullah SAW. Itu sudah afdal mengalahkan sekian ibadah kalian. Memandang Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah SAW dengan iman. Itu keutamaan yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kamu hebat ibadahnya, keyakinannya. Mereka hebat. Kamu tidak lihat, mereka lihat. Kamu tidak ketemu, mereka ketemu. Bagaimana? Mana yang lebih utama? Kata para ulama, as-sabaqiyah itu adalah keistimewaan para sahabat yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun setelahnya. Kalau yang lain mungkin, walaupun sangat kecil kemungkinannya. Mungkin sholatnya dikalahkan, mungkin puasanya dikalahkan, mungkin. Tapi satu itu, bagaimana mengalahkannya? Bagaimana kita bisa bertemu Nabi, bisa ketemu Nabi, bisa bicara dengan Nabi, beriman dengannya, tahu sifat-sifatnya, tahu ciri-cirinya, tahu pula ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada sebagai mukjizat. Ini keistimewaan mereka, para sahabat. Wayufaddilun, maka kaum muslimin ahli sunnah membeda-bedakan keutamaan para sahabat. Yang lebih dulu berjihad dan berinfak sebelum fathu lebih utama daripada yang setelahnya. Muhajirin dan ansar lebih utama daripada yang lainnya. Dan juga muhajirin lebih utama di atas ansar. Dan juga ahlu badr lebih utama dari yang lainnya. Dan juga 10 orang al-mubasyirin bil jannah lebih utama lagi dari yang lainnya. Dan 4 khulafa'ur rasyidin adalah yang paling utama dari seluruh para sahabat. Wa tartibuhum fil fadli, dan susunan keutamaan mereka sama dengan susunan khilafah mereka. Yang paling utama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Sampai ada di antara ulama yang keras menyatakan, man lam yurabbi' bi'aliyin fahuwa adallu min himari ahli. Siapa yang tidak mengempatkan Ali, maka dia sungguh lebih sesat dari keledai piarahannya. Khamilina azzallahu muslimin yang saya hormati. Maka demikian susunan keutamaannya. Para sahabat, yang paling utama muhajirin dan ansar. Muhajirin lebih utama dari ansar. Dan kemudian ahlu badar. Dan kemudian mereka-mereka yang berbaiat di bawah pohon. Atau kemudian mereka-mereka yang mubasyaruna bil jannah. Kemudian para khulafa rasyidin yang paling utama. Dan kemudian yang paling utama dari semuanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Khan ibn A'azam wa lakum muslim yang saya hormati. Alasan berikutnya, kenapa kita tidak boleh membicarakan apa yang terjadi pada para sahabat? Sudah disebutkan dari beberapa, di antaranya 3. Yaitu pertama, karena itu fitnah. Kalau tangan kita selamat dari fitnah, maka lisan kita, kenapa kita ikut-ikutan? Alhamdulillah tangan kita selamat, kenapa kita menjerumuskan lidah kita? Yang kedua, bahwa yang terjadi pada mereka ijtihad. Idza ijtahada al-hakim fa asafa lahu ajran. Wa idza ijtahada al-hakim fa asafa lahu ajran wahid. Maka salah ataupun benar mereka tetap dapat pahala. Yang ketiga, bahwa kalau kita masuk ke dalam fitnah tersebut, seringkali muncul di hati ini kejelekan pada para sahabat. Apakah benci, jengkel, kenapa sahabat ini begini, kenapa sahabat itu begitu? Itu bahaya. Yang keempat, kalaupun ada kekeliruan mereka sebagai manusia, karena para sahabat tidak maksum, ini riwayatnya sahih. Terus kalau sahih boleh diceritakan. Qadirina azakumullah, bagaimana kalau kita menceritakan temanmu, si fulan itu berbuat jahat begini begini begini, dia begini di rumahnya, begini di rumahnya begitu. Ghibah. Baik, baik. Bolehkah kita katakan dengan alasan tapi riwayatnya sahih, enggak pakai sanad, saya lihat sendiri. Tetap enggak boleh. Kenapa? Karena urusannya bukan sanadnya sahih atau tidak sahih. Beberapa ulama ketika menerima riwayat mencatat hadis, ada yang dibuang. Sekian tidak dicatat. Kenapa kok tidak catat hadis-hadis ini? Mengandung cercaan kepada para sahabat dan aku tidak suka. Loh, sahih atau dhaif? Mau sahih mau dhaif, aku enggak suka. Kenapa? Karena itu ghibah, menceritakan kejelekan-kejelekan para sahabat. Sampai disisihkan hadisnya oleh beberapa imam-imam ahlul hadis. Qanibina azumullah, kalau kita menceritakan saudara kita saja ghibah, yang kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ghibah itu dosa besar karena terancam dengan ancaman-ancaman. Apalagi yang dighibahinya orang berilmu, lebih besar lagi dosanya. Apalagi yang dighibahinya adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, pembawa-pembawa Quran was sunnah yang mengantarkan Quran dan sunnah kepada kita. Ya tentunya lebih-lebih lagi. Hati-hati. Qanibina azumullah, muslimin sehormati. Jangan lupa dengan akhlak. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian saling ghibah di antara kalian. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Apakah kamu mau makan daging bangkai saudaramu sendiri? Kamu enggak suka kan? Ternyata sahabat yang diceritakan kejelekannya. Ini kalaupun benar terjadi. Ini terjadi betul riwayat sahih, walaupun sahih kasyans. Kalau itu menjelekkan sahabat berarti ghibah. Ngapain kita bicara seperti itu? Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin dengan ampunan buat kesalahan mereka. Sedangkan kamu tidak dijamin dengan ampunan dari Allah taala. Jangan sombong, sahabat fulan begini sama fulan begitu, saya dapatkan riwayatnya dari riwayat ahli sunnah. Sebentar. Kesalahan mereka sudah diampuni kalaupun itu benar. Apalagi kalau riwayatnya dhaif. Kalaupun benar, sudah diampuni. Sedangkan kamu, yakin diampuni? Banyak mana dosanya para sahabat dengan dosamu? Ya tentunya banyak kita. Tapi pertanyaan kedua, apakah kamu dijamin dengan ampunan sebagaimana para sahabat dijamin? Para sahabat dijamin dengan ayat yang tadi kita baca. Wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Setelah Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ila akhirih, diakhiri dengan kalimat wa'adallahu alladhina amanu minhum, Allah akan menjanjikan, Allah telah menjanjikan untuk mereka orang-orang yang beriman itu tadi maghfiratan wa ajran 'azima, ampunan dan pahala yang besar. Ditambah lagi dengan ayat lain, laqad taballahu 'alan nabi المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم في ساعة العسرة وعلى الثلاثة الذين خلفوا dan juga tiga orang yang tertinggal tidak ikut perang, Ka'ab bin Malik dan dua kawannya. Allah terima taubatnya, Allah ampuni. Baik, kenapa sudah diampuni kalian masih bicarakan kejelekannya? Itu pun kalau sahih. Berarti kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Al-Wasathiyah bahwa yang dibicarakan tentang sahabat sekian, sebagian besarnya dusta. Yang dibicarakan tentang kejelekan para sahabat sekian banyak, sebagian besar dusta, tinggal sedikit. Dan yang sedikit ini masih dibagi. Ada yang kesalahannya kesalahan ijtihad, iman dapat satu pahala atau dua pahala. Masih tinggal tersisa yang sedikit lagi. Yang sedikit ini pun iman mereka tidak sengaja atau tergelincir atau hilang. yang sudah dijamin dengan ampunan. Apa sisanya sekarang yang mau kita bicarakan? Qanibina'azakumullah, ghafarallahu lahum, semoga Allah mengampuni mereka. Warahimahumullah, waradiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Hati-hati qanibina'azakumullah, jangan sampai kita tergelincir membicarakan fitnah, kemudian lidah kita mengucapkan kadang-kadang tidak sengaja, kadang-kadang sengaja, kadang-kadang menganggap orang ini berarti lebih jelek dari saya. Kadang-kadang begitu. Saya enggak berani mengatakan seperti itu pada Nabi. Kok sahabat ini berani? Kok rancang banget? Muncul biasanya begitu. Ini hati-hati. Hati-hati. Khonibdina azakumullah. Jangan sampai sebagaimana apa yang terjadi yang dinukil oleh Syekh di sini. Dalam syarahnya. Yaitu Syekh Abdullah Al-Bukhari. Kaqawli ba'dil makhzulin. Sebagaimana ucapan orang-orang yang rendah tentang sahabat. Tiba-tiba menyatakan bahwa mereka, para sahabat, adalah orang-orang yang merupakan buih, wuthaiyah, buih yang diombang-ambingkan, direndahkan, dianggap seperti buih. Dibilang wuthaiyah, dibilang tidak ada nilainya. Qanibina azakumullah, ini kurang aja. Walaupun terkenal dia sebagai ahlu sunnah, bahkan dikatakan imam utsaqalain. Bayangkan ya qanibina azakumullah, ternyata dari mulutnya keluar ucapan terhadap para sahabat dengan kalimat wuthaiyah. Apa ini maknanya? Tidak hati-hati. Tergelincir dalam perkara yang berbahaya. Yaitu ucapan yang sinis, ucapan yang miring kepada mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Yaqulul hafidh Syaukani dalam Fathul Qadir, man lam yastaghfir lis-sahabah 'alal 'umum wa yatlub ridwanallahi lahum faqad khalafa ma amara Allahu bihi fi hadhihi al-ayah. Siapa yang tidak memintakan ampun kepada para sahabat secara umum dan tidak memintakan atau mendoakan kepada Allah dengan keridhaan, maka dia telah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi surat Al-Hasyr. Fa in wajada fi qalbihi ghillan, kalau di hatinya ada kedengkian kepada para sahabat, faqad asabahu nazghun minasyaitan, berarti orang itu telah tertimpa bisikan syaitan atau godaan syaitan. Sisi keempat yang perlu kita bahas dalam masalah ini adalah ucapan Imam Malik rahimahullah yang dinukil oleh Imam Al-Humaydi rahimahullah, yaitu qasamallahu ta'ala al-fay, Allah membagi pampasan perang. Ini istilah saja pampasan perang, sebab al-fay sesungguhnya pampasan perang pada perkara atau pada perang yang tidak terjadi peperangan. Misalnya diserang, kemudian mereka menyerang diri. Maka yang mereka ditawan, anak-anaknya dan wanita sebagai tawanan, hartanya dirampas. Tidak terjadi peperangan. Itu dikatakan fai. Termasuk jizyah dikatakan fai. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari, hafizahullah, bahwa al-fai adalah yang diambil dari orang kufar dalam keadaan tidak terjadi peperangan atau karena masalah jizyah atau upeti dan sejenisnya. Kata Imam Malik bahwa harta fai ini dibagikan kepada kaum muslimin. Tiga golongan. Muhajirin, karena ayat Allah. Lil fuqara'il muhajirin. Kemudian ansar, karena ayat Allah. Walladzina tabawwa'ud dar. Dan yang ketiga, untuk orang-orang yang mendoakan kebaikan kepada para sahabat. Untuk orang-orang yang hatinya tidak punya kedengkian kepada para sahabat. Artinya orang yang memiliki kedengkian kepada para sahabat atau orang yang tidak mendoakan para sahabat dengan kebaikan, tidak mendapatkan hak faid sama sekali. Berarti mereka Syiah dan Mutasyayyi'in tidak mendapatkan bagian faid dari penguasa muslim. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, faman lam yaqul hadza lahum falaysa mimman ju'ila lahul fai, maka siapa yang tidak mengucapkan doa untuk mereka dengan kebaikan tidak mendapatkan hakul fai. Fa hadhihi al maqula akhraj al Imam al Khallal, ucapan Imam Malik ini dinukil oleh al Khallal dan juga dinukil oleh Imam al Lalikai dalam syarah usul i'tiqad al sunnah wal jamaah dan juga diriwayatkan dari para ulama. Dan dikasih komentar oleh Al-Allamah Al-Qurtubi dalam Jami' li Ahkamil Quran. Kata beliau, annaha dallatun. Bahwa kenapa mereka enggak dikasih bagian? Karena mencerca sahabat. Kenapa mereka enggak dikasih bagian? Karena mereka punya dengki pada para sahabat. Ini dalil dallatun ala wujubi mahabbati ashabi Rasulullah. Kata Al-Qurtubi, berarti ini dalil wajibnya mencintai mereka para sahabat radhiyallahu alaihi ajma'in. Sebagai penutup poin ini adalah ucapan Imam An-Nasa'i dalam dinukil dalam Tahdhibil Kamal. Bahwa Imam An-Nasa'i disuliskan di sana dalam Tahdhibil Kamal riwayat hidupnya. Dalam riwayat hidupnya dia pernah ditanya, su'ila An-Nasa'i an Muawiyah. Ditanya tentang Muawiyah. Qala innamal islamu kamukadarin laha babun. Sesungguhnya Islam itu seperti rumah yang ada pintunya. Islam itu seperti rumah yang ada pintunya. Fababul islami sahabah. Dan pintu rumah yang namanya Islam adalah para sahabat. Pintu rumah tadi adalah para sahabat. Faman ada sahabah innama aradal islam. Maka siapa yang merusak pintu itu, siapa yang mencerca para sahabat, maka yang dimaksud oleh mereka adalah Islam itu sendiri. Kaman naqaral baba innama yuridu dukhulad dar. Sebagaimana kalau ada orang yang merusak pintu, melubangi pintunya, kira-kira yang dimaksud pintunya saja atau rumahnya? Rumahnya. Yang dimaukan oleh orang tadi adalah ingin masuk ke rumahnya dan merusak di rumahnya. Faman arada Muawiyah fa innama arada sahabah. Siapa yang ingin mencerca Muawiyah, ini maknanya dia ingin mencerca para sahabat. Kalau dia ingin mencerca para sahabat, maknanya dia ingin masuk untuk mencerca Islam. Lihat ucapan An-Nasa'i rahimahullah. Karena Muawiyah adalah pintunya. Bukan Muawiyah saja, seluruh para sahabat. Salah satunya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Bahkan Muawiyah radhiyallahu taala anhu dikenal di Syam sebagai seorang yang saleh, seorang yang imam yang adil, sampai-sampai ada seorang dari tabi'i yang berkata, "Wallahi, kalau aku tidak tahu itu Muawiyah, aku kira Imam Mahdi telah turun di Syam." Dari akhlaknya, dari keadilannya, dari salehnya. Kalau saja aku tidak tahu itu Muawiyah, mungkin aku kira Imam Mahdi sudah lahir di Syam. Karena Imam Mahdi diriwayatkan namanya Muhammad bin Abdullah dan akan lahir di Syam. Fana bin a'azakumullah. Demikian pula dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ketika ditanya tentang Muawiyah, lebih utama mana? Kamu dengan Muawiyah? Terkejut dia. Kamu membandingkan sahabat dengan orang yang bukan sahabat? Wallah, debu yang diterbangkan oleh Muawiyah dalam jihadnya lebih utama dari kita semuanya. Debu yang terbangkan oleh Muawiyah dalam jihadnya lebih utama dari kita semua. Ya jelas, kalau dibandingkan dengan Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib lebih utama. Dibandingkan dengan mereka-mereka yang lebih dulu beriman, tentunya mereka lebih utama. Tapi bandingkan dengan kita. Siapa kita? Siapa beliau? Radiyallahu ta'ala anhu wa arbahu. Demikian poin tentang masalah sahabat. Dan yang berikutnya insyaAllah kita akan bahas tentang Al-Quran. Kalamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.